Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Hadirin ma'asyurul muslimin, saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin membacakan satu hadis yang singkat. Mengecil. Yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis yang ketujuh. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, ad-dinun nasihah. قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami katakan, kata para sahabat, untuk siapa ya Rasul nasihat tersebut? Qala, kata Rasulullah, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, dan pemimpin kaum muslimin, serta keumuman kaum muslimin. Ma'asyurul muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jal, hadis yang agung ini termasuk di antara jawami'ul kalim. Hadis yang sangat ringkas tentunya, yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Namun demikian ringkasnya mengandung sekian banyak perkara penting dalam agama ini. Suatu hadis yang datang dari sahabat Abu Ruqayyah. Abu Ruqayyah ini adalah kunyah dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkunyah, kunyah itu diawali dengan Abu atau Ummu. Seperti saya misalnya Abu Ja'far, ini namanya kunyah dengan nama anak Ja'far. Demikian pula beliau radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Ruqayyah, namun beliau berkunyah dengan anak perempuannya. Secara keumuman, mayoritasnya berkunyah itu dengan anak laki-laki. Tetapi terkadang dan boleh untuk juga berkunyah dengan anak perempuan jika memang sudah masyhur atau terkenal dengan kunyah tersebut. Dan biasanya yang disunnahkan adalah berkunyah dengan anak pertama, dengan anak yang pertama. Tetapi terkadang pula ada orang yang berkunyah bukan dengan nama anak, tetapi karena perkara lain, seperti misalnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hurairah itu tasghir dari Hirrah. Hirrah itu kucing betina. Kalau Hurairah berarti tasghir, kucing betina kecil. Bukan berarti bahwa beliau punya anak kucing, namun karena beliau suka memelihara kucing, atau ada sebuah kucing yang beliau suka dan kucing tersebut pun senang kepada sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu ta'ala anhu. Itu nama asli beliau, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, kunyahnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. karena beliau menjadi bagian dari Ahlus Suffah yang tinggal di masjid, yang memang menyiapkan waktu mereka untuk mendapatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Para sahabat atau sebelum Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dengan kalimat mujmal atau global, agama itu adalah nasihat. Nasihat apa maksudnya? Dan nasihat untuk siapa? Inilah diantara bentuk sistem pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Ketika disebutkan secara mujmal, ada sebuah keingintahuan untuk meminta perincian dari apa yang disebutkan sebelumnya secara global atau mujmal. Layak seperti itu ketika tumbuh sebuah keinginan atau keingintahuan dari orang yang butuh ilmu itu, maka ilmu itu lebih bisa tertanam, lebih menancap. Karena ada ghirah, semangat yang tinggi untuk mengetahuinya. Dan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang beliau menyebutkan satu jumlah tanpa merinci. Istanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah tujuh hal yang membinasakan. Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga hal yang siapa ada padanya perkara tersebut, dia mendapatkan manisnya iman. Demikian banyak metode pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah azza wajal, di dalam lafaz yang lain disebutkan ketika Rasulullah menyatakan ad-dinun nasihah, itu datang dengan pengulangan tiga kali. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Lah, Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika mengulang sampai tiga kali, menunjukkan suatu kesungguhan dan ada perkara yang sangat penting yang ingin beliau sampaikan. Atau apa yang akan terkandung dalam nasihat itu adalah perkara besar. Perkara yang sangat agung. Lah, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, orang-orang yang mereka memang memiliki semangat yang besar terhadap ilmu dan juga mengamalkannya, mereka langsung bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, qalu liman ya Rasulullah, wahai Rasul, untuk siapa nasihat tersebut? Qala lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, bagi pemimpin, pemerintah, kaum muslimin, wa ammatihim, dan keumuman masyarakat muslim. Apa sesungguhnya makna dari lima nasihat, dari nasihat singkat yang disebutkan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang singkat ini? Maka dijelaskan oleh para ulama adalah bahwa makna nasihat untuk Allah Azza wa Jal itu terkandung padanya dua hal. Satu, ikhlasul ibadati lillahi jalla wa ala. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang itu merupakan tujuan Allah Azza wa Jalla menciptakan hambanya. Menciptakan makhluknya. Wa ma'u illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah tersebut semata-mata hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Maka barang siapa di antara hamba-hamba Allah yang dia tidak mentauhidkan Allah, masih berdoa kepada selain Allah, masih bernazar kepada selainnya, beristighatsah kepada selainnya, mencari berkah kepada selainnya, maka sungguh dia tidak memberi nasihat untuk Allahu Jalla fi'ula. Kemudian jenis yang kedua adalah asy-syahadatu lahu bil wahdaniyah fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi, mempersaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, serta asma wa sifat, yang dikenal dengan istilah tiga pembagian tauhid: tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan asma wa sifat. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah azza wa jalla, yang kedua adalah nasihat untuk kitabnya, untuk kitab Allah. Ini mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah azzabu anhu, membela kitabullah. Seseorang berupaya yang dia memiliki kemampuan ilmu terhadap kitabullah, maka dia meluruskan dari pemahaman-pemahaman menyimpang terkait dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang mereka ingin, barakallahu fikum, menjadikan Al-Qur'an, mengambil darinya ayat-ayat mutasyabih untuk menguatkan kebatilan yang sesungguhnya bukan itu yang dimaukan oleh ayat yang dimaksud. Tapi mereka menjadikan ayat-ayat Al-Qur'an, kitab Allah Subhanahu wa taala, sebagai dalih untuk membenarkan sebuah kebatilan atau pemahaman yang menyimpang. Contoh misalnya, mereka mengambil sebagian ayat mutasyabih dari Al-Qur'an, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka kafir. Akhirnya ayat yang seperti ini diterapkan secara membabi buta dengan mengambil sebuah kesimpulan dan keputusan hukum bahwa siapapun yang berhukum selain dengan hukum Allah, maka dia kafir apapun keadaannya. Tidak ada perincian di sana apakah mungkin dia melaksanakan atau berhukum dengan hukum selain Allah karena dia dalam keadaan terpaksa, zalim dia, dalam kondisi dia meyakini bahwa hukum Allah dan Rasulnya itu yang lebih baik. Tapi karena faktor kondisi tertentu yang mendesak, dia berhukum dengannya. Subhanallah, orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan dan menginginkan fitnah, maka mereka memanfaatkan ayat-ayat mutasyabih untuk menguatkan sebuah kebatilan dan penyimpangan yang ada pada mereka. Atau misalnya, barakallahu fikum, mereka berdalih dengan ayat, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Berarti bahwa kalau sudah mencapai derajat yakin, kamu sudah tidak perlu ibadah, tidak perlu salat, karena tujuan salat adalah menggapai derajat yakin. Nah, ini orang-orang yang memiliki kemampuan, hendaknya dia menjelaskan berbagai macam kebatilan, maka berarti dia telah memberikan nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tugas para ulama. Tugas para ulama yang mereka menjelaskan kepada umat pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan menjelaskan berbagai macam kebatilan-kebatilan. Kemudian yang kedua adalah bentuk nasihat terhadap Al-Kitab atau Kitabullah, membenarkan setiap khabar yang datang dari Al-Quran dengan keyakinan yang jelas, tanpa ada keraguan di dalamnya. Kalau dia mendustakan kabar berita dari Al-Quran, berarti dia bukan seorang yang memberi nasihat. Atau dia memiliki sedikit keraguan, juga bukan orang yang memberi nasihat kepada Kitabullah. Berbagai macam akhbar disebutkan di dalam Al-Quran tentang akhbar al-ghaibiyah, berita-berita gaib, perkara-perkara hari kiamat, bagaimana segala macam bentuk kengerian yang ada di yaumul qiyamah, berita tentang al-jannah wan nar, surga dan neraka, dibenarkan, diyakini, diimani, meskipun tidak mampu dijangkau, dilingkupi oleh akal fikirannya. Al-Quran menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dan nama-namanya yang mulia, diterima. Barakallahu fikum. Tetapi ketika seseorang mendustakan ayat-ayat Al-Quran, dia mendustakan misalnya Al-Ba'ats sebagaimana kaum musyrikin dahulu dan yang mengikutinya. Siapa yang sanggup untuk membangkitkan kita kembali dalam kondisi sudah hancur semua tubuh kita? Tulang belulang sudah hancur, daging apalagi dimakan oleh tanah. Man yu'iduna. Siapa yang akan sanggup menghidupkan dan membangkitkan kita kembali? Maka Al-Quran menjelaskan bahwa yang akan menghidupkan kembali adalah Allahu Jalla fi'ula. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami memulai penciptaan mereka, kami pula yang akan mengembalikannya. Karena pada manusia ada yang disebut dengan ajbuz zanab, tulang besi berada paling bawah di tulang ekor, yang dia tidak akan pernah hancur pada setiap orang. Wa minhu yuraqqabul khalqu yawmal qiyamah, yang dari situlah tulang kecil tersebut yang disebut ajbuz zanab akan Allah rangkai kembali jasad manusia di hari kiamat ketika dibangkitkan. Bagaimana tidak kalau kita berpikir benih yang kecil misalnya, benih apapun yang kita tanam, benih cabai, sawi, apa saja, bukankah ketika dia berkembang terus sampai menjadi besar berkembang, fahakada, tidak menjadi hal yang sulit bagi Allah Azza wa Jal untuk merangkai kembali dari tulang yang kecil tadi jasad manusia untuk dibangkitkan dan diberi pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul qiyamah. Kemudian yang berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nasihat untuk kita adalah melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Yang keempat, istinabu ma naha anhu. Tadi melaksanakan perintah, yang kelima meninggalkan larangan, dan yang kelima adalah mengimani semua hukum yang terkandung di dalamnya. Dan yang keenam, beriman bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Ini juga penting. Karena terus dimunculkan akidatul jahmiyah di tengah-tengah umat, ingin merancukan pemahaman kaum muslimin tentang Al-Quran sebagai kalamullah, sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Maka seorang mukmin meyakini annal Quran kalamullah. Ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah yang bisa didengarkan dan diterima oleh Malaikat Jibril alaihi salam, kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang yang menunaikan ini semua berarti dia seorang yang telah memberi nasihat untuk kitab Allah. Nasihat yang ketiga adalah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terkandung di dalamnya beberapa hal. Satu, memurnikan pengikutan kepada Rasulullah yang dia jadikan sebagai qudwah dan uswah dalam kehidupannya adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah Azza wa Jalla telah menyatakan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah untuk kalian uswatun hasanah, teladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang yang mengharapkan Allah, mengharapkan perjumpaan dengan Allah dengan perjumpaan yang penuh keridhaan, wal yawmal akhir, dan mendapatkan balasan yang baik di akhirat nanti. Sehingga dia tidak menjadikan siapapun dari manusia, betapapun tingginya derajatnya, betapapun besarnya kehormatannya, apapun jabatan dia, yang dia ikuti adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tidak akan mengedepankan dan mendahulukan ucapan orang lain di hadapan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau bertentangan ucapan dia, pendapat dia, amalan dia dengan amalan Rasul, dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia rela tunduk di hadapan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Atau siapapun dari orang yang dia idolakan, yang dia banggakan, yang dia tokohkan, ketika pendapat mereka menyelisihi pendapat atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia rela untuk menyingkirkan itu semua demi mewujudkan al-mutaba'ah, pengikutan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Tidak boleh mendahulukan siapapun dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Demikian pula ma'asyurul muslimin yang dimulakan Allah azza wa jalla, bentuk tajridul mutaba'ah, memurnikan pengikutan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, adalah dia tidak memunculkan perkara bid'ah dalam agamanya. Perkara bid'ah. Dan ini musibah yang besar. Sebagian orang ada sekali yang hobi. Kalau sekali saja ada seorang ustaz menyebut kalimat bid'ah, "Boh, ini bid'ah, bid'ah." Lah bid'ah itu kan bagian dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum bi muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Justru mereka para ulama yang mengingatkan kita dari perbuatan bid'ah itu bentuk rahmat dan kasih sayang kepada kita. Karena hakikat seorang yang dia mengucapkan syahadah anna Muhammadar Rasulullah berarti dia harus benar-benar memurnikan mutaba'ah, sikap pengikutannya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, tanpa mendatangkan perkara bid'ah dalam agama. Dan sungguh pada perbuatan bid'ah terkandung celaan kepada Rasulullah sendiri. Berarti Rasulullah itu mengkhianati risalah. Masih ada kebaikan yang belum diajarkan kepada Nabi. Sehingga dia menyatakan ini memang tidak ada dalilnya dari Quran dan hadis. Tapi kan baik. Berarti kamu telah menetapkan sebuah kebaikan yang Rasulullah lupa atau mungkin khianat tidak pernah menyampaikannya kepada umatnya. Maka seorang penyair menyatakan, "Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Seandainya rasa cintamu itu jujur kepada baginda Rasul alaihi salatu wassalam, engkau akan mentaatinya, benar-benar mengikutinya. Karena hakikat cinta yang sebenarnya adalah dia akan mengikuti orang yang dia cintai. Kemudian yang kedua, ma'asyarul muslimin yang dimulakan Allah azza wa jal, bentuk nasihat kepada Rasul adalah mengimani bahwa beliau adalah Rasul yang hak, tidak berdusta dan tidak didustakan. Yang ketiga adalah mengimani semua yang beliau khabarkan dari kabar yang lalu ataupun yang akan datang, dari perkara-perkara gaib ataupun berita-berita tentang umat-umat yang terdahulu. Yang keempat adalah menunaikan perintah beliau. Yang kelima, meninggalkan larangan-larangan beliau. Dan yang keenam, membela syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membela syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh adalah meyakini bahwa apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib untuk diamalkan. Wajib untuk diamalkan. Karena apa yang datang dari nas-nas sunnah, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu derajatnya sama kadarnya dengan Al-Qur'anul Karim. Karena Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah dia Muhammad berbicara dari hawa nafsunya kecuali wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menyatakan di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul." Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. "Wa ma atakumur rasulu faqudhuhu." Apa yang didatangkan oleh Rasul kepada kalian, ambil, amalkan. "Wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang dia larang, beliau larang bagi kalian, maka tinggalkan. Tinggalkan. Kemudian yang berikutnya, ma'asyarul muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jal, nusratun nabi idza in kana hayyan. Membela, menolong nabi tatkala beliau masih hidup. Wa in kana mayyitan fa nusratu sunnatihi. Kalau beliau telah meninggal, maka kita membela sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ada adalah ketetapan untuk membela sunnah Rasul. Di samping sebelumnya dia mengamalkannya. Maka sungguh ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jal, bukan bentuk sikap nasihat kepada Rasul dan syariat beliau ketika ada orang yang mencela dan mencaci maki sunnah-sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tidak sedikit orang-orang yang mereka melecehkan sunnah Nabi. Melecehkan jenggot. Itu tidak sedikit. Harus diakui. Dengan memberikan gelar-gelar yang buruk. Seperti kambing. Atau ada yang menyatakan bahasa, semakin panjang jenggotnya semakin goblok. Na'udzubillah. Tidakkah dia baca sirah-sirah Rasul? Rasulullah jenggotnya panjang sampai dadanya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Khulafaur Rasyidin, wasairus sahabat dan para sahabat. Lantas dari sisi mana kemudian dia menyatakan semakin panjang jenggotnya semakin goblok? Bukankah Rasulullah menyatakan, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang enggan dari sunnahku bukan bagian dari golonganku. Kalau kita menjadi kaum khawarij, para teroris yang kemudian menjadikan atau menerapkan hadis yang seperti ini secara membabi buta, maka kita menyatakan bahwa kafir orang yang melecehkan sunnah Nabi atau tidak melaksanakannya. Tapi kita tidak demikian prinsipnya. Tidakkah mereka takut dengan ancaman-ancaman seperti ini, kemudian melecehkan dan mencela sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau mungkin dengan bahasa yang sedikit dipoles bahwa itu kurang menampakkan kebersihan. Na'udzubillah. Syariat dibangun oleh Allah Azza wa Jalla di atas ilmu dan hikmah dan Rasulullah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan perkara-perkara lainnya. Seorang muslim tidak boleh untuk mencela, melecehkan, memperolok-olok sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apalagi sikap memperolok-olok. Karena ayat Al-Quran begitu jelas menyebutkan, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tasta'na'am. Kuntum tastahzi'un. Katakanlah wahai Muhammad, apakah kepada Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian memperolok-olok? La ta'tadziru. Jangan kalian meminta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Karena sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman, disebabkan oleh perbuatan memperolok-olok, baik itu Allah, Rasulnya, Al-Quran, ataupun sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Khawatir dan hati-hati orang yang punya kebiasaan seperti ini. Jangan sampai kemudian Allah Azza wa Jalla menutup mata hatinya, kemudian dia menyimpang sejauh-jauhnya sampai dia murtad dan keluar dari Islam. Na'udzubillah. Hadirin ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang lainnya, yang berikutnya dari nasihat adalah wali a'immatil muslimin, nasihat untuk pemerintah atau pemimpin kaum muslimin. A'immatul muslimin dibagi oleh para ulama menjadi dua bagian. Pemimpin kaum muslimin itu ada dua. Satu al-ulama, yaitu para ulama. Para ulama, yaitu para ulama rabbaniyin, yang mereka mewarisi ilmu, ibadah, akhlak dan dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merekalah yang membimbing umat, termasuk yang membimbing, mengarahkan, menasihati pemerintah. Ini tugas para ulama. Kemudian jenis a'immatul muslimin, pemimpin kaum muslimin yang kedua adalah al-umara, para pemerintah, penguasa. Merekalah yang menunaikan dan menjalankan ketetapan dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan bimbingan dari para ulama, melaksanakan hukum-hukum Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Dan bentuk nasihat kepada para ulama adalah satu, mahabbatuhum, mencintai mereka. Kita cinta kepada para ulama. Karena sesungguhnya tabiat kita, orang yang berbuat baik kepada kita, maka kita akan mencintai mereka. Sementara begitu banyaknya kebaikan yang telah diberikan kepada kita oleh para ulama, orang bantu kita, kita senang dan cinta kepada dia. Tapi sungguh bantuan yang diberikan ulama luar biasa dan tidak bisa dibandingkan dengan bantuan harta yang diberikan orang-orang kaya. Mereka menyelamatkan kita dari Allah, dari berbagai macam penyimpangan, dari berbagai macam pemahaman yang keliru. Dinasihati, dibimbing, diarahkan oleh para ulama, maka kita mencintai mereka. Kemudian yang kedua adalah membantu dan menolong mereka di dalam menyampaikan al-haq. Kita sebarkan buku-buku mereka, buku-buku para ulama, membantu dakwah mereka di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, fi kulli zamanin wa makan, di setiap tempat dan waktu. Dan yang ketiga adalah membela para ulama. Harus dibela para ulama tersebut. Ketika ada orang-orang yang hendak melecehkan mereka atau mengganggu kehormatan mereka, dibela. Itu bentuk nasihat kepada a'immatil muslimin dari kalangan para ulama. Atau ada sesuatu dari berita-berita dusta yang dinisbatkan kepada para ulama. Nah, kalau ada suatu berita yang tidak enak, itu metodenya ada beberapa hal atau tahapan-tahapannya ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Jangan langsung tiba-tiba, oh ternyata begitu ya selama ini ya. Kok nampaknya baik tapi ternyata dia menyimpan borok yang sangat busuk. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Lah, ketika ada sebuah berita yang kita dengar tentang ulama, seorang tokoh di masyarakat, maka yang pertama adalah tasabbut, memastikan kebenaran tersebut. Jangan kemudian langsung mengambil sikap, usir dari kampung kita. Jangan sampai menjadikan masyarakat ini rusak. Kalau seperti itu, sikap yang diambil langsung demikian, maka akan dengan mudah ahlul batil menyebarkan berita dusta tentang para ulama, akhirnya disikapi demikian. Habis ulama di tengah-tengah kita. Habis para ustaz di tengah-tengah kita. Kalau seperti ini tabiat kita, maka caranya satu, tasabbut. Membenarkan ini benar ataukah dusta. Harus di cross check. Kemudian barakallahu fikum, apa yang dikritik tersebut, anggaplah misalnya dalam perkara menetapkan sebuah hukum, lah jenis yang disebutkan dalam fatwa seorang ulama ini termasuk dari hal yang memang patut dikritik ataukah tidak? Ini juga penting. Nah, kemudian ketika dipastikan bahwa itu adalah hal yang tidak benar penyandarannya terhadap para ulama alias dusta, maka harus kita jelaskan di tengah-tengah umat tentang kedustaan tersebut. Karena ketika sudah terbangun suatu image terhadap seorang alim dengan keburukan padahal itu dusta dan fitnah, maka apapun yang akan beliau sampaikan tidak akan diterima. Kalau kredibilitasnya sudah jatuh, maka akan menjadikan dan mengakibatkan ilmu yang dia sampaikan dari Quran dan Sunnah juga ikut jatuh. Karena orang sudah tidak menaruh lagi kepercayaan terhadap beliau, ulama tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah jika benar apa yang dinisbatkan kepada ulama tersebut benar-benar nyata, maka juga dilakukan cara datang kepadanya, menghubunginya dengan penuh adab dan sopan santun. Saya mendengarkan demikian dan demikian, ada berita begini dan begini, dan saya ingin agar Anda, wahai seorang alim, ustaz dan yang lainnya, menjelaskan apa sesungguhnya sebab di balik ini atau apa ada hal lain disampaikan dengan baik. Mungkin saja ada kekeliruan yang memang tidak disadari, mungkin. Barakallahu fikum, tetapi semua disampaikan dengan bentuk baik, sopan santun, tata krama, tidak langsung menjatuhkan kehormatan para ulama tersebut. Fa ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengingatkan, adapun yang dilakukan sebagian ahlul jahil yang mereka datang kepada seorang alim yang dia melihat ada sebuah penyelisihan dalam fatwa. Menurut prasangka dia, datang dengan keras, dengan kasar, membabi buta, sampai akhirnya menjadikan alim terusir. Barakallahu fikum. Tidak segan-segan mereka sampai menunjuk-nunjuk di hadapan matanya, kata Syekh. Lah, ternyata barakallahu fikum, mereka dengan begitu sok menyatakan, apa yang kamu fatwakan dari perkara mungkar, tidakkah kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ternyata setelah dilakukan pendalaman, pengkajian dan diterangkan dengan jelas oleh alim tersebut, ternyata yang dia pandang salah. Nah, ini berat yang seperti ini. Fa ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kemudian yang keempat dari nasihat kepada para ulama adalah, jika kita melihat adanya kesalahan, maka kita tidak diam. Tidak diam. Tetapi tidak diamnya kita dalam artian harus memberi nasihat, dan nasihat tidak disampaikan secara terbuka di hadapan masyarakat banyak. Tidak demikian. Tetapi dilakukan munaqasyah. Ya, dilakukan munaqasyah. Dialog dilakukan dengan penuh adab dan sopan santun. Yang terakhir dari nasihat kepada para ulama adalah menunjukkan kepada mereka kebaikan yang mesti mereka lakukan dalam dakwah. Mungkin seorang alim menyampaikan sudah masya Allah, tapi terkadang ada situasi tertentu yang mungkin mereka tidak sampai mendalaminya dari kondisi masyarakat yang dihadapi. Ini kebiasaannya kalau jamaah di Masjid Sadar ini itu taklimnya maksimal jam 6.30. Nah, kan sudah tahu ini. Tapi karena saking semangatnya di menjadi jam 8.30. Setiap taklim begitu, jam 8.30 baru selesai, jam 8 baru berhenti. Akhirnya lama-lama, tuh sumpek lihat ustaz ini. Pulang aja dah, mending enak tidur di rumah daripada tidur di taklim. Wah, pikirannya tidur di taklim saya enggak enak, mending tidur di rumah. Nah ini, para ulama ditunjukkan, diingatkan, ini ada kondisi seperti ini kelihatannya. Kalau sampai 1 jam itu cukup memberatkan jamaah. Lagi banyak yang tua, punggung sudah mulai sakit, ya kaki sudah dipijit-pijit ketika taklim. Nah ini harus diperhatikan ustaz. Siap insya Allah. Sampaikan kepada kita apa yang menjadi keluhan para jamaah. Kemudian yang terakhir atau yang berikutnya adalah nasihat kepada umara pemerintah. Ini selesai 6:30 dengan pertanyaan atau materi? Dengan pertanyaannya, ya. Berarti pertanyaannya nanti 5 menit. Kemudian nasihat untuk umara adalah 1. Meyakini keimamahan mereka, kepemimpinan mereka. Loh kok bisa Ustaz? Kan namanya sudah pemerintah, kita tahu itu pemerintah na'am. Ada sebagian orang yang tidak mengakui kepemimpinan seorang pemimpin. Karena yang dia akui sebagai pemimpin yang dia taati adalah pemimpin kelompoknya. Pemimpin partainya atau pemimpin pergerakannya. Sehingga ketika ada kebijakan dari pemerintah, semua harus berdasarkan pertimbangan dari pemimpin pergerakannya. Gimana nih? Kita laksanakan atau tidak? Kalau kata pemimpin gerakannya, jangan dilaksanakan. Maka mereka tidak akan mentaatinya. Nah ini. Harus diyakini bahwa kepemimpinan seorang pemimpin itu benar adanya. Barakallahu fikum. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, man mata walaysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal dalam kondisi di lehernya tidak ada bai'at kepada penguasanya, kepada pemimpinnya yang dia akui kepemimpinannya, maka ketika dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Nah ini hati-hati. Fa ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, maka kita mengakui kepemimpinan mereka. Kemudian yang kedua, menyebarkan kebaikan pemimpin di tengah-tengah rakyatnya. Itu bentuk nasihat kepada penguasa. Kita tidak bisa menyampaikan nasihat langsung. Tapi bagaimana caranya? Kita menyebarkan kebaikan pemerintah. Kenapa demikian? Karena dengan menyebarkan kebaikan pemerintah akan melahirkan rasa cinta di tengah-tengah masyarakatnya. Dan dia mendapatkan pahala besar. Pahala besar. Kemudian yang berikutnya. Yang sebaliknya adalah tidak boleh menyebarkan aib dari penguasa tersebut. Yang ketiga, imtithalu ma umiru bihi wa ma nuhu anhu, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, illa idza kana fi maksiatillah, kecuali jika itu maksiat kepada Allah. Karena ketetapan mentaati pemerintah, penguasa langsung Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Di sini memang tidak diulang kalimat atiiu kepada pemerintah, karena ketaatan kepada pemerintah sifatnya tidak mutlak, tetapi mereka ditaati dalam kebaikan dan tidak ditaati ketika mereka memerintahkan kepada maksiat, karena Nabi menyatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiati al-khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah menyembunyikan aib mereka jika memungkinkan. Bentuknya adalah kita menasihati mereka, para pemerintah, baik itu melalui perantara orang yang kita pandang bisa menyampaikan kepada mereka, atau jika kita sanggup menyampaikan sendiri. karena dan tidak memberi nasihat kepada umara, kepada pemerintah di hadapan halayak ramai, di mimbar-mimbar membongkar aib mereka, di tulisan-tulisan, sekarang zamannya Facebook dan yang lainnya semisal itu, ini akan semakin mengacaukan suasana, menjadikan rakyat tidak percaya kepada pemerintahnya, bahkan mungkin bisa melahirkan kebencian di hati-hati mereka, akan sampai kepada tingkatan pemberontakan akan terjadi. Pemberontakan akan terjadi. Dan yang berikutnya adalah adamul khuruj. Tidak boleh memberontak kepada penguasa. Kecuali, kata Rasulullah, boleh seseorang melakukan pemberontakan, boleh, bukan wajib. Illa antarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan. Illa antarau kufran bawahan, kecuali kalian melihat kekufuran yang nyata pada pemerintah kalian, yang kalian punya hujjah, alasan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. La asyikh al-Utsaimin mengingatkan, kalau dikatakan boleh memberontak, tapi jangan difahami wajib harus memberontak, tidak. Syaratnya pun harus melihat kufran bawaan, kekufuran yang jelas. Kalau masih diperdebatkan, yang satu menyatakan ini dia belum kufur, yang lain menyatakan ini dia kafir, nah berarti belum. Tapi kalau sudah nyata dia sujud menyembah kepada berhala dan yang lainnya, atau perkara-perkara kafir yang sudah jelas mencela, melecehkan, memperolok-olok Allah dan Rasulnya kafir, maka itu jelas kekafirannya. Tapi ketika kita katakan boleh, bukan berarti harus wajib. Karena kalau kemudian sekelompok kecil orang ingin mencegah kemungkaran dari penguasanya, lantas dia mengangkat senjata dalam jumlah yang sedikit, bersenjatakan bambu runcing, menghadapi penguasa dengan tank-tanknya, berarti akan mendatangkan mafsadah atau kerusakan yang besar, akan banyak tertumpahkan darah di antara kaum muslimin. Berarti di saat ini tidak boleh yang namanya melakukan pemberontakan kepada penguasa. Dan yang terakhir adalah nasihat itu bagi ammatul muslimin, kepada keumuman kaum muslimin, yaitu dengan menampakkan rasa cinta kepada mereka, bermuka ceria dan senang, mengucapkan salam, memberikan nasihat, membantu mereka baik dalam perkara dunia ataupun dalam urusan akhirat, dan mencegah mafsadah atau kejelekan dari diri kita kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa ana sampaikan pada kajian hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan ini sebagai amalan saleh di sisinya, yang memperberat timbangan kebaikan kita di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, yang mungkin kurang tidak sopan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikianlah kajian yang disampaikan Ustaz Abu Ja'far. Mungkin ada jamaah